Mitra bisnis belum lama ini, Hermawan Sulistyo juga telah mengulas adanya potensi perselisihan dan konflik terkait dengan aset-aset yang dimiliki Kota Yogyakarta jika Sultan dan keturunannya tidak lagi ditetapkan sebagai Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan hierarki monarki. Seperti apa kelanjutan pandangan pakar sosial politik Hermawan Sulistyo atas kondisi ini? Segera kita berbincang dengan Hermawan Sulistyo. Pak Hermawan, jika Sultan tidak lagi ditetapkan sebagai Gubernur Yogyakarta, apakah pembangunan di sana bisa mandek lantaran banyak aset-aset yang dimiliki Kota Yogyakarta adalah milik keluarga Kesultanan, Pak? Saya nggak kebayang mau bangun apapun nggak akan bisa. Secara hukum mereka punya hak, punya ini. Dan akan mengalami kesulitan yang luar biasa pemerintah pusat. Apa? Dan kawasan di hinterland di seputaran Jogja seperti di Bantul, Sleman, Kulon Progo. Seluruh provinsi itu akan bermasalah tanahnya. Tiba-tiba kantor, nanti kantor gubernuran yang pilihan rakyat dalam tanda petik gitu. Itu kan... Itu milik kesultanan gitu. Jadi sebenarnya pola suksesi pejabat gubernur Jogja yang telah ditetapkan sejak dulu sebaiknya jangan diusik-usik ya Pak Her? Saya mau tanya, sebetulnya lemahnya itu apa? Kalau keluarga kerajaan misalnya bukan keluarga kerajaan rakyat biasa mau jadi gubernur Jogja, itu rakyat yang mana kan gitu? Kalau rakyat Jogja yang memang turun temurun keluarga di situ ya nggak akan mau karena Sultan, ngelawan Sultan itu buat mereka itu kualat dunia akhirat gitu. Jadi itu ilahiyah, sifatnya itu ilahiyah, makrokosmos dalam pengertian Jawa. Nah kalau dibilang, wah itu berarti orang lain nggak bisa, ya nggak bisa wong mereka sudah ada lebih dulu. Apa Anda mau datang ke rumah orang lalu ngerampok? Sekarang mau Gamawan Fauzi mau di situ mau jadi gubernur? Gitu. Kenapa nggak jadi gubernur di Padang atau di Aceh atau di Jakarta, tempat-tempat lain yang terbuka gitu. Karena rumah Jogja itu sudah 100 kali lebih lama daripada rumah Republik gitu. Ini kan ibaratnya kita ke rumah tetangga, oh kayaknya rumahnya enak ini kita. Saya mau jadi kepala keluarga di rumah itu gitu. Ya nggak bisa. Sebetulnya kerugian pemerintah pusat apa sih? Nggak ada kok. Selama ini ada keluhan nggak? Nggak ada ngeluhnya kan karena Sultan kepingin jadi presiden gitu. Itu pun juga karena dia pengen jadi presiden karena kesel lihat presidennya dianggap nggak jalan-jalan kan gitu. Atau karena menurut saya yang lebih tepat karena parpol nggak akan dapat setoran dari calon gubernur Jogja gitu. Kalau calonnya keluarga Sultan semua kan nggak mungkin setor duit. Oh ini rumah tetangga asik juga nih kan, kita ambil aja kan gitu. Kita belum ada setoran nih yang dari rumah yang satu ini, yang tempatnya di tengah ini kan gitu. Demikian Hermawan Sulistyo, saya Dinda Natasha.